Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhib rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala tanbihatun hamma ala kitab Mizan al-I'tidal lil Hafiz adh-Dhahabi. Tanbihat, peringatan-peringatan penting tentang kitab Mizanul I'tidal karya tulis Al-Hafiz adh-Dhahabi rahimahullah. Illa innahu la budda min at-tanbihi ala ba'd al-masail allati qad تفيد طالب العلم أثناء بحثه في كتاب ميزان الاعتدال. Ini dengan keutamaan yang ada pada Mizan al-I'tidal, tetap ada tambih peringatan untuk sebagian masalah-masalah yang boleh jadi memberikan faedah kepada para penuntut ilmu di tengah-tengah pembahasan mereka di kitab ini, Mizan al-I'tidal lil Hafiz adh-Dhahabi. باعتباره من أهم ما صنف في أسماء الضعفاء والمجروحين ومن تكلم بهم من الرواة. Dari sisi bahwa kitab ini termasuk kitab yang paling penting dari kitab-kitab yang disusun, ditulis oleh penulis di sini tentang nama-nama orang-orang lemah dari kalangan para rawi, wal majruhin, orang yang dijarah, dan tukulli ma bihim, dan orang yang diperbincangkan dari kalangan para rawi. Ini termasuk kitab yang paling bagusnya. Walaupun demikian, tetap ada tambih peringatan penting yang bisa diambil faedah oleh para penuntut ilmu. At-tambihul awwal, peringatan pertama, anna hadad diwan al-azim fi asma'id du'afa lam yahtawi ala mujarradi dhu'afai wal matrukina wal majruhin bal dhamma kulla man tukullima bihi walau kana thiqatan wa kal kalamu fihi bighairi hujjah. Wa hadha diwan, diwan catatan ini, yani buku ini maksudnya, buku yang agung ini, yang besar ini, tentang nama-nama orang yang lemah, lam yahtawi ala mujarradi dhu'afa, tidak hanya mencakup orang-orang lemah, para du'afa, wal matrukin, dan orang-orang yang ditinggalkan hadisnya, wal majruhin, orang yang dijarah, yang dicela, bal dhamma kulla man tukullima fihi, bahkan mengumpulkan semua siapapun rawi-rawi yang dibicarakan oleh para ulama, walau kana thiqah, walaupun ternyata rawi tersebut adalah orang terpercaya, wa kana al-kalamu fihi bighairi hujjah, dan pembicaraan buruk tentangnya ya biasanya tanpa hujjah. Barakallahu fiik. Qala al-Hafiz adh-Dhahabi rahimahullahu taala fi muqaddimati kitabihi, berkata al-Hafiz adh-Dhahabi rahimahullahu taala di muqaddimah kitabnya, wa qad ihtawa kitabi hadza ala dzikri kadzabina wal wadda'in. Kitab ini telah mengumpulkan dan menyebutkan al-kadzabina wal wadda'in, para pendusta dari kalangan rawi dan para pemalsu hadis. Dan seterusnya, hatta qala, sampai beliau mengatakan, thumma ala thiqatil asbab alladziina fihim bid'ah. Bahkan aku masukkan juga ke dalam kitabku ini orang-orang terpercaya, al-asbab, orang-orang kokoh, alladziina fihim bid'ah, yang memang ada padanya kebid'ahan. Terpercaya, tapi ada kebid'ahan yang dia bawa. Barakallahu fikum. Ini ada pembahasan dan sebagian yang sudah kita lewati. Barakallahu fikum. Aw istiqat alladziina takallama fihim man la yultafatu ila kalamihi. Atau aku masukkan juga ke dalam kitabku ini orang-orang terpercaya yang dibicarakan oleh orang-orang yang tidak perlu kita tengok ucapannya, yakni orang itu sebenarnya terpercaya, tapi masih tetap ada saja yang membicarakannya dari orang-orang yang tidak perlu diterima pembicaraannya. Yakni orang-orang yang mencela yang tidak perlu diterima celaannya. Terhadap orang yang terpercaya, likaunihi ta'annasa fihi. Karena yang membincangkan, yang memperbincangkan orang terpercaya ini ta'annasa fihi, berlebihan, keterlaluan, terlalu mendalam-dalami. Wa khalafal jumhur min aula an-nakhdi wat tahrir. Dan yang membicarakan orang terpercaya ini menyelisihi jumhur ulama yang mensiqahkan, yang memuji rawi tersebut, yang mereka lebih pantas untuk mencela seandainya memang rawi ini tercela. Barakallahu fikum. Baik. Bisa dipahami insyaallah. Ada orang terpercaya, kemudian ada seorang ulama yang menjelek-jelekkannya. Barakallahu fikum. Celaannya ini, penjelekannya ini yang dituduhkan, yang diarahkan kepada orang terpercaya ini menyelisih jumhur, yang jumhur lebih banyak, lebih tahu, lebih paham keadaan rawi tersebut. Ya mereka kalau memang rawi tersebut adalah orang yang berhak untuk dicela, maka akan dicela. Wattahrir, wattahrir ini yani pengambilan kesimpulan setelah pembelajaran, namanya tahrir. Walidzalika faqad sannafa adh-dhahabi kitaban. Jadi bukan cuma orang tercela semua yang disebutkan di sini, orang-orang wadda'in wal kadzabin, tapi terkadang disebutkan juga orang terpercaya, orang thiqah atsbat. Tapi sekedar dimasukkan di sana ucapan orang-orang yang menjelekkannya, walaupun tidak bisa diterima celaan-celaannya. Walidzalika faqad sannafa adh-dhahabi kitaban fi dzikri man tuqulima bihi wa huwa muwassaq. Oleh karena itu, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala menulis kitab sendiri, tersendiri, tentang rawi-rawi yang diperbincangkan, padahal dia atau rawi tersebut orang-orang terpercaya. Itu satu. Jadi, kitab beliau ini adalah umum, dalam artian bukan hanya orang yang betul-betul majruhin, kadzabin, wadda'in yang dimasukkan, tapi terkadang juga orang-orang tercela, orang-orang terpercaya, tapi ada celaan untuknya. Barakallahu fikum. Walaupun celaan itu tidak benar. At-tamyiz tsani, peringatan yang kedua, annal hafidz adz-dzahabi rahimahullahu taala qad yanqulu ba'dal ibarat fil jarhi aw at-ta'dil bil ma'na. Fa idza raja'ta ila al-ashl al-manqul anhu wajadtahu bi lafdin mughayir wa hadha qalilun insyaallah. Wal Habib Adz-Dzahabi rahimahullahu taala qad yanqulu ba'd al-ibarat, boleh jadi beliau menukilkan sebagian ungkapan-ungkapan dalam masalah celaan atau pujian, beliau menukilkannya secara makna. Barakallahu fikum. Fa idza raja'ta ila al-ashli al-manquli anhu, maka ketika engkau kembali kepada asal di mana beliau menukil ucapan itu, wajadtahu bi lafdin mughayir, engkau dapati bahasanya dan konteksnya agak berbeda, tapi maknanya ya kurang lebih sama. Wa hadza qalilun insyaallah, dan ini sedikit insyaallah dibanding dengan apa yang beliau nukil betul-betul sesuai dengan lafadznya. Min dzalika annahu naqala fi tarjamati Abi Sa'ad al-Baqqal dari Sa'id bin Sa'id ibnu al-Marzaban, seperti yang dinukilkan oleh beliau di tarjamah, di biografi Abi Sa'id al-Baqqal yang bernama Sa'id ibn al-Marzaban an Abi Zur'ah al-Razi annahu qala saduqun mudallis, annahu qala, yani dari Abi Zur'ah al-Razi mengatakan saduqun mudallis, terpercaya tapi terkadang melakukan tadlis. Wa hadha mimma qad ya'jabu lahu al-bahithu 'an 'inda bahrihi. Kari ya'jibu lahu al-bahith 'inda bahrihi. Fa inna Abu Sa'id al-Baqqal hadha muttafaqun 'ala jarhihi. Bal aktsaruhum jarrahuhu bi shidda. Fa kayfa yu'addiluhu hafidhun kabirun mithl Abi Zur'ah. Wa hadha mimma qad ya'jabu lahu al-bahith. Ungkapan ini yang dinukilkan oleh siapa? Oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, katanya dari Abi Zur'ah Ar-Razi memuji siapa ini? Abi Sa'id, Abi Sa'ad Al-Baqqal yang bernama Sa'id bin Al-Marzaban, saduqun mudallis. para pembahas hadis ketika mendapati ini membaca ini tak heran-heran barakallahu fikum. Fa inna Abu Sa'ad, karena sungguhnya Abu Sa'ad Al-Baqqal hadza muttafaqun ala jarhi, disepakati oleh para ulama bahwa dia majrur. Bal aktsaruhum jarrahu bi syiddah, bahkan sebagian ulama mencelanya dengan keras. Fa kayfa yu'adiluhu al-hafidhu kabir, hafidhun kabir, bagaimana bisa seorang hafid besar mentakdilnya, memujinya seperti Abi Zur'ah. Wa inda rujui ila al-jarhi wa ta'dil, maka ketika kita kembali ke al-jarhi wa ta'dil, yatabayyanu laka anna adh-dhahabi qad naqala al-qawla bil ma'na. Kalau engkau kembali kepada al-jarhi wa ta'dil, engkau akan dapati bahwa ternyata al-Imam adh-dhahabi menukilkan barakallahu fikum ungkapan ini dengan makna. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, su'ila Abu Zur'ah an Abi Sa'ad Al-Baqqal, ditanya Abu Zur'ah tentang Abi Sa'ad Al-Baqqal. Faqala layyinul hadith mudallis. Baik, layyinul hadith mudallis, ini lemah sekaligus mudallis. Qultu huwa saduqun, ini Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim mengatakan, apakah dia saduq? Qala na, kana la yakdzib. Baik, dia tidak berdusta. Faqasada bi saduqun huna al-adalatu wa adamul kadhib illa annahu layyanahu fi riwayati wal hifdhi fatanabbah. Al-adalah adamul kadhib, yani orangnya saleh, orangnya baik, tapi dalam masalah periwayatan dia lemah. Paham barakallahu'alaikum. Ta'dil pujiannya itu dalam masalah apa? Masalah adalahnya, ini kesolehannya, ketakwaannya, ketaatannya, ibadahnya, itu barakallahu fikum. Tapi di sisi hafalannya, dhabt, dia lemah. Barakallahu fikum. Harbi, terkadang seorang rawi dipuji dari sisi kesolehannya, bukan dipuji dari kecerdasannya. Kekuatan hafalannya. Maka ketika dikatakan saduqun, ya jujur, tidak pernah berdustanya. Ini orang baik dia, tapi hafalannya tidak bagus. Namkan layak, dia tidak berdusta. Faqasada bi saduqun huna al-adalatu wa adamul kadhib. Yang dimaksud oleh beliau di sini, yakni Abu Zur'ah adalah dalam bentuk kesolehannya, keagamanya, ketakwaannya, bahwa dia tidak berdusta. Illa annahu layyanahu, cuma beliau mengatakan lemah hafalannya, tidak kuat. Firriwayati wal himd, annahu layyanahu firriwayati wal himd fatanabba. Barakallahu fikum. Jadi tidak bisa dikatakan thiqah seperti yang dinukilkan oleh siapa? Al-Hafiz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Tapi ini jarang sekali, kata penulis di sini, jarang sekali terjadi ini. At-tanbihu ats-tsalits, peringatan yang ketiga. An al-Hafiz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala qad la yuridu kulla ma warada fi rawi min jarhi. Bahwa al-Hafiz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala terkadang tidak menukilkan semua riwayatan-riwayatan barakallahu fikum. La yuridu kulla ma warada fi rawi min jarhin. Ini tidak semua dia nukil celaan-celaan ulama tentang seorang rawi. Faqad yakhfa alaihi ba'dul aqwal, boleh jadi beliau belum mendapatkan sebagian ucapan para ulama tentang rawi itu. Wa qad yaktafi bi sardil ba'di istighna'an bihi 'anil kull. Beliau terkadang membawakan beberapa ucapan-ungkapan para ulama tentang seorang rawi, mencukupkan dari keseluruhannya. Kalau menulis semua terlalu banyak, barakallahu fikum. Jadi hanya sebagian yang cukup mewakili bahwa rawi tersebut adalah memang lemah orangnya, dhaif. Walidah yang bagi alal bahid ayyarji'a ilal mutammim li hadzal kitab. Oleh karena itu hendaknya seorang bahid kembali kepada penyempurna untuk kitab ini, ala wa huwa lisanul mizan. Baik, maka harus kembali ke penyempurna kitab ini, lisanul mizan. Baik, lil Hafidz Ibnu Hajar, karya tulis al Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, fa innahu yurid tarjamah kama fil asal ay al mizan, karena beliau menukil semua biografi para rawi sebagaimana yang di asalnya. Ini ayatnya al-mizan. Thumma yattabi'uha bi ziyadatin tadullu ala halir rawi. Kemudian beliau menambahkan tambahan-tambahan yang memperjelas keadaan seorang rawi. Sawa'an jarhan au ta'dila. Sama saja apakah tambahan itu berupa celaan atau pujian. Wallahul musta'an. Tapi kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.